ku harus melepasmu dariku. Tak lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin bersama. takkan pernah terjadi adanya. Yeah. pas, terbang cepat. We'll be right back. Tuhan kembalikan tentang dia seperti sedia. Okay, go.